seandainya saja butir air mataku dapat aku bawa untuk bukti dan nyata aku berikan untukmu sebagai bingkisan di perkawinanmu. Sakit rasa jiwa engkau penyebabnya. Jiwa engkau